mencoba untuk berlari dari rasa ini, masih kucoba sembunyi dan mengingkari, namun ku tahu ku tak bisa, tak pernah bisa. Seribu jalan ku lalui, lepaskan bayangmu, namun semakin kau hantui. Di setiap langkahku masih tak ada cinta itu untuk bagiku. Oh,